tanya isyarat cinta. Sayangku padamu kan ku pelihara sampai akhir nanti. Aku belum mengerti kan ku sabar menanti. Suka dan duka ku, suka duka. Itulah cinta, dua hati rindu.